Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala babun la yatazawwaju aktsara min arba'in liqouli ta'ala matna wa thulatha wa ruba'. Wa qala Ali ibn al-Husain alayhi assalam ya'ni matna aw thulatha aw ruba'. Wa qawlu jalla dhikruhu قُلِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَأْنِي مَثْنَى أَوْ ثُلَاثَ أَوْ رُبَاعَ. بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله باب لا يتزوج أكثر من أربع. Berkata الإمام البخاري رحمه الله باب tak boleh seseorang laki-laki menikah lebih dari empat istri. Maksudnya dalam waktu yang bersamaan. Maksudnya dia memiliki empat istri. Kalaupun misalnya dia empat istri tersebut meninggal, misalnya dia telah pernah menikahi empat istri kemudian meninggal satu. Setelah itu dia menikah kembali, menikah yang kelima, tapi itu istri yang keempat. Tidak mengapa. Yang dilarang empat, yang dibolehkan di sini adalah empat wanita dalam satu pernikahan. Boleh bagi laki-laki menikah maksimalnya adalah empat, tak boleh lebih daripada empat. Lebih daripada empat, ya, ia dirajam. Karena yang kelimanya dianggap zina dalam pernikahan yang sah. Liqaulihi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mathna wa thulatha wa ruba', fankihuma taba lakum minan nisa'i, nikahilah apa yang baik dari kaum wanita atau wanita yang baik-baik, mathna wa thulatha wa ruba'. Bagi setiap laki-laki boleh memilih mathna, dua istri, wa thulatha atau tiga, wa ruba'a atau empat. Maka air berhenti sampai empat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan makhluk, menciptakan manusia, dia tahu kemampuan seorang laki-laki untuk berlaku adil, kemampuan seorang laki-laki untuk dapat mengayomi wanita-wanita maksimal empat. Kecuali para nabi. Karena itulah Allah membatasi. Tapi walaupun demikian, Allah subhanahu wa ta'ala tak batasi bilangan pula. Karena seorang laki-laki boleh menempiskan syahwatnya kepada istri-istrinya ataupun budak-budak yang dimiliki. Kata Allah subhanahu wa ta'ala illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum, kecuali terhadap istri-istri mereka ataupun budak-budak yang mereka miliki. Andai kata ada yang merasa tak cukup dengan empat, ya, empat orang istri, dia boleh melampiaskan syahwatnya dengan budak-budaknya yang dia miliki. Tetapi dalam pernikahan tak boleh lebih daripada empat. Waqala Ali bin Husain alaihi wassalam, berkata Ali bin Husain, semoga atas keduanya diberikan Allah keselamatan, yakni Ali dan Husain. Ali bin Husain bin Ali, yakni mathna atau thulatha atau ruba'. Itu maksudnya adalah dua, tiga atau empat. Wa qawluhu jalla dzikruhu, sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya tentang malaikat-malaikat yang Allah ciptakan, uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat-malaikat itu ada, setiap malaikat memiliki satu sayap, memiliki sayap-sayap. Ada yang memiliki dua, ada yang memiliki tiga, dan ada yang memiliki empat. Ya'ni mathna aw thulatha aw ruba'. Maka inilah batas maksimal. Ada seorang laki-laki masuk, Ghaylan kalau saya tidak silap namanya, masuk ke dalam Islam dan dia membawa 10 istri. Dia memiliki 10 orang istri. Karena di masa jahiliyah pernikahan itu tak diikat dengan bilangan tertentu. Kadang-kadang seorang laki-laki memiliki puluhan istri. Ya. Maka dia masuk Islam. Rasulullah SAW perintahkan dia untuk ya mengambil 4 daripada 10 orang tersebut dan menceraikan selainnya. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya bilangan 4 ini adalah maksimal bagi seorang laki-laki yang dia mampu untuk berlaku adil, ya, membagi jatah nafkah ya dengan adil, hanya maksimal pada bilangan 4. Nah, babun wa ummahatukum allati arda'nakum wa yahrumu min ar-rida'ati ma yahrumu min an-nasab an ummi habibata binti abi sufyan qalat ya rasulullah inkih ukhti binta abi sufyan wa fi riwayah hal laka fi binti abi sufyan qala fa'af'alu madha qultu tankihu faqala aw tuhibbina dhalik faqultu na'am لست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قلت يا رسول الله فوالله إنا نحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة قال بنت أمي سلمة قلت نعم فقال فوالله لو أنها لم تكن ربيبتي في حجر ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن قال أروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة قال له ماذا لكيتا قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سكيت في هذه بعتاقة ثويبة. قال الإمام البخاري رحمه الله باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. الإمام البخاري berkata bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan siapa-siapa yang diharamkan untuk dinikahi. Maka Allah berfirman wa ummahatukum allati arda'nakum dan wanita-wanita yang menyusui kalian, ibu sepersusuan mahram. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan bab ini dan menjelaskan kepada kita dalam pernikahan itu ada yang terlarang dinikahi. Siapa yang terlarang? Mereka lah yang terikat dengan kemahraman. Jadi mahram itu dalam Islam ada yang litta'bid, mahram yang selama-lamanya mahram, tak boleh dinikahi. Ya, sebagaimana ibu itu mahram selama-lamanya, ibu, saudari-saudari, ya, kemudian keponakan-keponakan, kemudian bibi, ya, itu adalah mahram yang alat ta'bid selama-lamanya. Masuklah ke dalam mahram alat ta'bid yang selama-lamanya mertua. Ya, selama-lamanya diharamkan. Sekalipun anaknya telah meninggal, wafat, tak boleh menikahi mertua. Diharamkan selama-lamanya alat ta'bid. Dan termasuk yang diharamkan selama-lamanya alat ta'bid adalah ya, saudara sepersusuan atau ibu, ibu susu ataupun ayah, ya, sepersusuan. Dan diharamkan dalam perkara nasab itu sama dengan diharamkan dalam perkara rada'ah, menyusui. Ya, saudara sepersusuan tak boleh dinikahin, saudari-saudari sepersusuan tak boleh. Demikian juga paman-paman sepersusuan atau bibi-bibi sepersusuan tak boleh. Apa yang diharamkan dalam nasab begitu juga diharamkan dalam persusuan. Ini diharamkan selama-lamanya. Ya, ada yang diharamkan muakkatan, diharamkan tak selama-lamanya, pada waktu tertentu diharamkan. Sebagaimana menikahi dua kakak beradik, diharamkan secara waktu bersamaan. Ya. Tapi apabila kakaknya atau adiknya diceraikan atau wafat, maka tak mengapa dia menikahi yang lainnya. Ini disebutkan ya mahram ghairu mu'abbad, yang tidak kekal selama-lamanya. Ya, dia diharamkan untuk dinikahi ketika itu saja. Masuklah yang diharam dinikahkan adalah muakkatan, yang haram nikahi adalah istri-istri ya orang lain sampai orang tersebut menceraikannya. Kata Allah, wal muhsanatu minan nisa. Maka istri-istri orang itu haram kita nikahi. Tak boleh. Ya. Sampai jelas jatuh perceraian. Maka itu juga disebut dengan mahram. Yang haram dinikahi istri orang. Walaupun tak ada hubungan apapun juga, ya, karena dia masih istri orang maka tak boleh dinikahi. Tunggu habis dahulu ya ikatan antara keduanya dalam bentuk perceraian, setelah itu barulah boleh, atau dia suaminya wafat, setelah itu barulah boleh dinikahi. Ini mahram yang sifatnya ya muakkatan. Mahram yang sifatnya tidak berkekalan. Ya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. Dan diharamkan untuk menikahi orang-orang yang terikat hubungan persusuan, sebagaimana diharamkan menikahi orang-orang yang terikat dengan nasab. Ya, apa yang diharamkan dalam hubungan nasab itu pula diharamkan dalam hubungan persusuan. Ya. An Ummi Habibata binti Abi Sufyan qalat. Dari Ummu Habibah namanya Ramlah bintu Abi Sufyan. Dia putri Abu Sufyan. Muslimah, mukminah. Walaupun ayahnya sebelumnya adalah kafir. Sebelum Fathu Mekah ayahnya kafir. Bahkan dia komandan dalam perang Uhud. Ummu Habibah dinikahi Nabi SAW ketika dia hijrah. Ketika hijrah ke negeri Habasyah. Ya, setelah wafat suaminya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta daripada Raja Najasyi untuk meminang bagi Nabi yakni Ummu Habibah. Kemudian setelah itu menjadi wakil bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menikahi Ummu Habibah. Maka dia dinikahi ketika di hijrah ke negeri Habasyah. Qalat, berkata Ummu Habibah, ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, inkahi ukhti binta Abi Sufyan. Ya Rasulullah, nikahilah saudariku, ya putri Abu Sufyan. Subhanallah. Kalau kita amat-amati perkataan Ramlah bintu Abi Sufyan ini banyak menyangkal perkataan orang-orang. Dia mengatakan tak akan mungkin perempuan rela dimadu. Batil. Ada sebagian perempuan rela dimadu, bahkan menganjurkan suaminya untuk bermadu. Ya, ini perkataan Ramlah binti Abi Sufyan sebagai hujjah bagi mereka. Dia mengatakan tak ada perempuan yang rela dimadu. Siapa yang bilang? Ya, lihatlah Ramlah. Dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nikahilah saudariku. Ya, putri Abu Sufyan. Dan ini perempuan yang di atas fitrah yang benar, yang tidak ingin menguasai laki-laki. Karena laki-laki bukan milik perempuan. Milik siapa laki-laki? Milik Allah Azza wa Jalla. Dan semua kita milik Allah Azza wa Jalla. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lainnya, hal laka fi binti Abi Sufyan? Maukah engkau ya Rasulullah menikahi putri Abu Sufyan, berarti saudarinya. Qala, fa af'alu madza? Ada berhajatkah engkau kepada putri Abu Sufyan? Maka Nabi bertanya, apa yang kulakukan dengannya? Fa af'alu madza? Apa yang harus saya lakukan? Qultu, berkata Ramlah Ummu Habibah, tankihu, ya, engkau nikahi dia. Fa qala, atuhibbina dhalik? Apakah engkau benar ya mencintai hal itu? Apakah engkau benar-benar ingin agar aku menikahinya? Faqultu na'am, kata Ramlah, iya, aku ingin agar engkau menikahinya. Lastu laka bimukhliyatin, aku pun bukanlah seorang perempuan yang hanya miliki ya engkau semata, tapi ada perempuan-perempuan lain juga yang menjadi maduku. Ya, Wa ahabbu man syarakani fi khairin ukhti. Inilah motifnya. Ya, wa ahabbu man syarakani, aku paling ingin agar ada orang yang ikut yang merasakan kebahagiaan ini, kebaikan ini menjadi istrimu ukhti. Tak ada orang yang lebih kuinginkan merasakan kebahagiaan yang kurasakan sebagaimana keinginanku agar hal tersebut dirasakan oleh saudariku. Ya, dia merasakan banyak kenikmatan kebaikan yang dapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dia ingin berbagi. Tak ada orang yang ingin dia berbagi kenikmatan tersebut, ya, selain saudarinya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dhalika la yahillu li, sesungguhnya hal itu tidak boleh bagiku karena Allah melarang demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang siapa-siapa yang haram dinikahi, kata Allah, wa antajma'u bainal ukhtayaini, dan kalian dilarang menggabungkan dua kakak beradik. Maka tak boleh, ya, harus dicerai yang negatif terjadi tanpa sepengetahuan. Sebagian orang karena kejahilan kadang-kadang menikahi tiga kakak beradik sekaligus. Ini tak boleh, hukumnya haram. Diberitahukan kepadanya, andai kata ngeyel, ya, dia bisa dirajam. Kan yang halal yang pertama, adapun berikutnya haram. Qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, fawallahi demi Allah, inna nuhadithu sampai kepada kami berita, annaka turidu antangkah Durrah binta Abi Salamah, telah sampai kepada kami berita-berita bahwasanya engkau itu ingin menikahi si Durrah putri Abu Salamah. Abu Salamah wafat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi istrinya Ummu Salamah. Ya, awalnya Ummu Salamah ketika wafat Abu Salamah menangis karena wafatnya Abu Salamah. Maka Nabi menghiburnya. Nabi menyuruhnya untuk mengucapkan kata-kata istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Katakan, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikanlah bagi saya ganjaran pahala kesabaran dalam menerima musibah saya ini. Wa akhlif li khairan minha. Gantikanlah saya apa yang saya merasa hilang darinya ini dengan sebab musibah ini dengan apa yang lebih baik daripadanya. Maka berkata Ummu Salamah, apakah ada yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kemudian dia mengucapkan apa yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya Allah gantikan Abu Salamah dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Salamah adalah saudara sepersusuan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ketika masih kecil, Nabi pernah menyusu dengan Thuwaibah dan menyusu bersamanya Abu Salamah dan pernah juga Hamzah. Ini tiga orang sepersusuan. Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, walaupun dia itu pangkatnya paman bagi Nabi, tapi mereka sebaya, sepersusuan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Salamah. Ya. Maka Allah gantikanlah bagi Ummu Salamah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkat doanya dan keyakinannya, ya. Maka berkata Ramlah Ummu Habibah, kami mendengar Anda akan menikahi Durrah putri Salamah, putri Abu Salamah. Ya, dan ini menunjukkan kadang-kadang ada isu-isu si fulan mau menikah dengan si fulana, padahal tak benar. Ya. Si fulan bercerai dengan si fulana, padahal tak benar. Isu. Qala, dan sebaik-baik orang dalam menyikapi ini adalah langsung bertanya kepada orang yang bersangkutan. Ya, ini yang dilakukan oleh Ummu Habibah. Dia langsung bertanya kepada Rasulullah. Dia tidak hanya mendengar dari orang saja. Qala bintu ummi Salamah bertanya Rasulullah, apakah engkau mendengar bahwasanya aku akan menikahi putri Ummu Salamah? Qultu na'am. Berkata ibunda kita Aisyah, aku berkata ya Faqala, maka Rasulullah menjawab, fawallahi, demi Allah, lau annaha lam takun rabibati, kalaulah seandainya dia itu pun bukan anak tiriku, ya, fi hajri, yang dalam pengasuhanku, mahalat li, tetap dia tak halal bagiku. Jadi Durrah ini tak boleh nikahi Nabi dengan dua sebab. Pertama, dia adalah anak tiri, dan ini menunjukkan haramnya menikahi anak tiri. Jika seseorang menikah dengan seorang perempuan dan telah berhubungan dengannya, maka anaknya haram, dan itu litakbir selama-lamanya. Sekiranya ibunya telah meninggal, tak boleh tetap menikahi putrinya selama-lamanya. Ya, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sesungguhnya dia, ya, kalaulah bukan hanya sekedar anak angkatku saja, atau anak tiriku, bukan anak angkat, anak tiriku saja, ya, dalam pengasuhanku, dia tidak halal. Innaha libnatu akhi min ar-radha'. Bahkan dia juga adalah anak saudaraku sepersusuan. Jadi ini sebab yang kedua. Ya. Kalaupun dia bukan anak tiri, tapi dia anak, ya, saudara sepersusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ardu'atni wa Abu Salamah Thuwaibah. Saya dahulu pernah disusui oleh Thuwaibah dengan Abu Salamah, ayahnya Durrah ini. Fala ta'ridanna alayya banatikunna, maka jangan kalian menawarkan kepada saya putri-putri kalian. Ini yang disebutkan kemarin bahwasanya, ya, janda-janda itu terkadang membawa anak. Maka anak-anak mereka itu haram bagi sang laki-laki untuk menikahinya setelah menikahi ibunya. Dan hadis ini digunakan Imam Bukhari tentang, ya, bolehnya menikahi janda-janda selama tidak ada hubungan kemahraman. Dari kata-kata, jangan kalian tawarkan kepada saya anak-anak kalian, putri-putri kalian. Wala akhwatikunna, jangan pula kalian menawarkan kepada saya saudari-saudari kalian, karena diharamkan untuk menggabungkan dua kakak beradik atau lebih dalam satu pernikahan. Qala Urwah, berkata Urwah, yaitu Urwah bin Zubair, dan dia tidak sahabat. Urwah seorang tabi'in, tak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia anak dari Zubair bin Awam, keponakan bagi Aisyah radhiyallahu anha. Berkata Urwah, ya, dan hadis ini, riwayat ini mursal, tak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Thuwaibah maulatun li Abi Lahab. Thuwaibah itu asalnya adalah budak milik Abu Lahab. Karena Abu Lahab bin a'taqaha, adalah Abu Lahab memerdekakannya. Fardu'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam beberapa versi riwayat, ya, ketika Thuwaibah ini menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagai tanda kecintaan Abu Lahab terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam karena anak saudaranya, maka dia bebaskan Thuwaibah. Ada yang mengatakan Thuwaibah dimerdekakan sebelum menyusui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kecintaan Abu Lahab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kecintaan fitrah, jibillah, cinta kepada, ya, keponakan itu adalah hal yang telah ditentukan, yang telah dipatrikan oleh Allah SWT dalam diri manusia. Tapi tak guna kecintaan tersebut jika tidak diiringi dengan iman. Karena Abu Lahab bin a'taqaha, Abu Lahab membebaskannya. Fa'ardu'atin Nabi SAW, maka dia pernah menyusui Nabi SAW. Ada yang mengatakan setelah dimerdekakan barulah dia menyusui Rasulullah SAW. Falamma mata Abu Lahabin, tatkala Abu Lahab itu wafat, uriyahu ba'du ahlihi bisyarri hibatin, atau haibatin. Maka sebagian daripada keluarga Abu Lahab bermimpi melihat Abu Lahab dalam keadaan yang sangat parah, diazab, disiksa, ya. Qala lahu, maka sebagian orang yang melihatnya ini dalam mimpi, tadi keluarganya bertanya kepada Abu Lahab dalam mimpinya, "Madza laqita?" Apa yang kau temukan di sana? Bagaimana kondisimu di sana? Qala Abu Lahab, berkata Abu Lahab, "Lam alqa ba'dakum khayran." Setelah aku tinggalkan kalian, maksudnya setelah aku mati yang berpisah dengan kalian, tak pernah aku menemukan sedikit pun kebaikan di sini. Dia disiksa, diazab. Ghayra anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Thuwaibah. Tetapi hanya satu yang kudapatkan dari kebaikan tersebut, yaitu aku diberikan sedikit minuman, ya, dengan sebab aku memerdekakan Thuwaibah. Ya, karena gembiranya dia dengan kelahiran Nabi SAW, dan karena Thuwaibah ini yang menyusui Nabi SAW. Riwayat ini mursal. Dari riwayat ini sebagian daripada ulama yang mengatakan bahwasanya orang-orang kafir itu, ya, kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan di dunia berguna bagi mereka untuk meringankan azab mereka, sebagaimana Abu Talib meringankan azabnya, ya, karena dia banyak membantu Nabi SAW dalam kehidupan dunia ini. Tetapi ini perkara yang diperselisihkan di kalangan ulama. Sebagian mengatakan tidak, orang kafir tak akan mendapatkan apapun juga apa yang dia kerjakan di dunia ini berupa kebaikan, karena dia kafir. Kekafiran membatalkan semua kebaikan yang dia buat, seolah-olah tak pernah dia berbuat kebaikan apapun. Kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin, kami datangkan, ya, mereka dengan segala yang mereka lakukan di dunia. Faja'alnahu haba'an manthura, maka kami jadikan dia semua kebaikan tersebut, semua amal tersebut hancur, hilang bagaikan gunung-gunung pasir yang hilang ketika, ya, ditiup oleh angin kencang. Maka dalam ayat ini menunjukkan orang kafir, apapun kebaikan yang mereka buat tak berguna, sia-sia. Ya, adapun Abu Talib itu adalah kekhususan berkat syafaat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bukan karena kebaikannya, tapi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meringankan baginya azab. Ya, azab Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis lagi, akhi. باب من قال لا رضاع بعد حولين لقول تعالى حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وما يحرم من قليل الرضاعة وكثيره عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك قال يا عائشة من هذا فقالت إنه أخي من الرضاعة فقال انظرنا من إخوانكنا فإنما الرضاعة من المجاعة باب من قال لا رضاعة بعد حولين باب para ulama yang berpendapat yang disebut dengan sepersusuan itu adalah ketika bayi menyusu dalam rentang waktu 2 tahun ke bawah. Liqaulihi ta'ala, karena Allah berfirman hawlaini kamilaini, ya, 2 tahun sempurna dalam menyusui. Liman arada an yutimma ar-radha'a, bagi orang yang menyempurnakan persusuan 2 tahun saja. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang menyusui lebih daripada usia 2 tahun. Kadang-kadang ada anak-anak yang 3 tahun, 4 tahun masih menyusui kepada ibunya. Ini tak lagi dianggap mahram. Andai kata di luar, di atas daripada 2 tahun. 2 tahun saja yang akan membuat seorang itu menjadi mahram saudara sepersusuan, ya, bagi seseorang. Lebih daripada tidak. Ya, adapun kisah Salim Maula Abi Dzaifah, kata para ulama itu adalah pengkhususan bagi Salim. Ya, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama. Tapi hukum asalnya yang disebut sepersusuan adalah ketika dia menyusui kecil. Ya, karena yang disebut dengan persusuan adalah ma fataqal amma'a, karena itu yang dapat dia cerna dan itu yang membuat dia tumbuh dan besar. Apabila anak telah berusia 2 tahun, telah memiliki gigi, dia memakan, konsumsi makan-makanan lain, karena itulah ya dia tumbuh dan besar bukan hanya dari susu. Tapi ketika berusia 2 tahun ke bawah, dia itu menjadi besar, tumbuh disebabkan karena menyusu daripada ibunya. Karena itulah dikatakan itu sebab menjadi mahram. Wa ma yuharrimu min qalili radha'a wa katsiri. Ya, dan apa yang menjadi haram bagi seorang disebabkan karena hubungan persusuan, ya, sedikit ataupun banyak, berapa kali? Yang benar 5 kali. Minimalnya 5 kali seseorang menyusu ya dengan seorang perempuan baru dikatakan dia anak sepersusuan, baru dikatakan dia saudara sepersusuan bagi yang lainnya. Ya. Anna Aisyah radhiyallahu anha, dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha rajulun. Bahwasanya pernah suatu ketika Rasulullah masuk ke rumah Aisyah dan di sana ada laki-laki yang Rasul tidak mengenalnya. Fa ka'annahu taghayyara wajhuhu, ka'annahu kariha dhalik, maka berubah wajah Nabi, cemburu. Siapa laki-laki ini? Dan orang-orang sempurna adalah orang yang memiliki rasa cemburu terhadap mahramnya, terhadap istrinya. Dia tak ingin istrinya berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah wajahnya, tapi Nabi tidak ingkari langsung. Karena Rasulullah belum tahu siapa orang ini, tapi tampak pada wajahnya dia benci hal itu terjadi. Dan inilah fitrah yang lurus bagi laki-laki, memiliki cemburu yang besar terhadap istrinya, tidak ingin istrinya berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram baginya. Ka'annahu kariha dhalik, tampak Rasulullah tak menyenangi keadaan itu. Qala ya Aisyah man hadha, maka Rasulullah bertanya. Dan ini menunjukkan laki-laki tak boleh hanya modal cemburu, dia harus benar-benar tabayyun, bertanya siapa ini. Ya, karena boleh saja memang orang ini mahramnya. Faqalat, maka Aisyah menjawab, innahu akhi min ar-radha'a, sesungguhnya dia saudaraku dari ya satu sepersusuan. Faqala, maka Nabi bersabda, unzurna min man ikhwanukunna, lihat benar-benar siapa sebenarnya menjadi saudara-saudara sepersusuan. Benarkah dia saudara sepersusuan yang memang diharamkan untuk nikahi? Maksudnya cek benar-benar berapa kali dia menyusu, berapa lama kalian bersama-sama menyusu. Jangan-jangan satu kali dia menyusu dianggap saudara sepersusuan. Tidak, itu tidak benar. Berapa kali tadi minimalnya? 5 kali. Fa innama ar-radha'atu min al-maja'ah, sesungguhnya sepersusuan itu yang dijadikan dengan sebabnya seseorang mahram adalah yang memang yakni seseorang anak itu menyusu karena al-maja'ah, karena memang dia lapar, tak bisa mengkonsumsi kecuali susu belaka. Ya, anak-anak kecil dari 0 tahun sampai setengah bulan, sampai setengah tahun, mereka rata-rata hanya mengkonsumsi susu saja. Ya, sesungguhnya seseorang yang dikatakan sepersusuan itu adalah yang mengkonsumsi susu disebabkan karena lapar. Adapun ketika anak telah berusia ya di atas 2 tahun lebih, kalaupun masih ada yang menyusu, maka itu bukan lagi karena maja'ah. Ya, tapi karena kebiasaan yang sulit lepaskan, bukan karena lapar lagi dia. Karena memang sang ibu mungkin membiarkan. Wallahu tabaraka ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.